maka mereka melakukan hilah. Hilah adalah mengakali sebuah larangan. Sedikit kami ulas, jazakallah khair kepada yang memberi masukan, mengingatkan kami bahwa mereka memasang jaring pada hari Jumatnya, sehingga kesannya tidak mencari ikan pada hari Sabtu, dan pada hari Ahad mereka ambil ikannya. Dipasang jaring yaumal Jum'ah, sehingga diambil pada hari Ahad. Hilah, hilah cara mengsiasati siasah yang hilah, tidak dibenarkan. Maka kaum Bani Israel, ashabul qaryah, terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang mengingatkan kemungkaran dari hilah ini, tetap tidak boleh. Memasang hari Jumat, hari Sabtu tidak ngambil, ambilnya hari Ahad. Dicegah. Sebagian kaum tetap melakukan hilah ini dan tidak peduli dengan nasihat dan pengingkaran. Sebagian lagi sakitun, mereka mengingatkan. Tayyib, adanya kaum yang diazab oleh Allah. Al-muhim, kurang lebih demikian. Jazakallah khair atas masukannya, bahwa kami ulang lagi, itu hilah yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, memasang hari yaumal Jumu'ah dan mereka mengambilnya hari Ahad. Sekarang kita masuk pada ayat berikutnya dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, disyarah oleh Syekh Utsaimin pada ayat berikutnya. Wa qala, summa qala al-mu'allif rahimahullah fi masaqahu minal ayat, surat Al-Kahfi ayat 29. Beliau membawakan surat Al-Kahfi ayat 29. Qala ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqq, katakan wahai Muhammad kepada manusia, na'am, al-haqqu min rabbikum, yang namanya al-haq, kebenaran, petunjuk yang benar, mir rabbikum, adalah petunjuk yang datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang berkehendak, berkeinginan, maka dia beriman. Waman syaa'a falyakfur, barang siapa yang berkeinginan, dia kufur. Di sini poin penting yang pertama, apa itu al-haq? Al-haqu minallah, yang namanya al-haq adalah kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla. As-Sinasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan yang dimaksud qulil haqqu mir rabbikum, artinya qad tabayyana al huda mir rabbikum, telah jelas al huda, petunjuk. Jadi al haq di sini makna yang pertama adalah al huda, petunjuk, mir rabbikum. Al-huda minal dolal, warushtu minal ghoy, dan telah datang dari Rabb kalian. Naam, waqulil haqqu min rabbikum, arushtu, rushd minal ghoy, petunjuk dari kesesatan. Dan wasifat ahli sa'adah, dan termasuk telah datang dari Rabb kalian adalah apa? Sifat ahli sa'adah, sifat-sifat orang yang bahagia. Naam, wasifat ahli syaqawah, dan telah datang dari Rabb kalian penjelasan sifat ahli syaqawah, golongan orang yang sengsara. Jadi yang namanya al-haq bisa di sini adalah tabayyana al-huda wa tabayyana ar-rusydu wa tabayyana sifat ahli sa'adah wa tabayyana ahlu syaqawah. Semua itu telah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik. Faman mir rabbil ladzi khalaqal khalqa walladzi lahul haq fi ayyujiba ala ibadih. Bahwasanya yang namanya al-haq itu mir rabb, dari Allah. Alladzi khalaqal khalqa, yang telah menciptakan makhluk. Minal jinnati wan nas wal khalaik. Walladzi lahul haq, dan Allah yang punya al-huda warus, yang punya adalah hanya Allah. Wa ayyujiba ala ibadihi, yang telah diwajibkan atas hamba-Nya, masya'a, apa yang Allah kehendaki. Sehingga al-haq minhu fayajibu alaina qabuluh. Yang namanya al-haq, petunjuk itu datang dari Allah, yang wajib diterima. Baik. Kalau sudah jelas itu al-haq, kata Allah, al-haqu ahaqu ayyutaba. Kalau itu sudah jelas sebagai al-haq mir rabbikum, ahaqu ayyutaba, lebih berhak untuk diikuti dari pendapat manusia, pendapat orang tua kita, nenek moyang kita, pendapat tetangga kita, saudara kita, pembesar kita. Al-haqu ahaqu ayyutaba, itu yang wajib bagi manusia. Kemudian poin yang kedua, setelah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa al-haq sudah jelas, jalan kesesatan telah jelas, sifat ahlu syaqawah wa ahlu sa'adah sudah jelas, lalu Allah lanjutkan, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Barang siapa yang dia berkehendak, maka dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak, dia menjadi orang yang kufur. Lihat bentuk kalimat seperti ini. Hadihil jumlah laisat litakhyir. Ayat seperti ini, jumlah susunan kalimat seperti ini, bukan maknanya untuk memilih. Bukan untuk memilih, tetapi barakallahu fikum litahdid. Ayat seperti ini adalah ancaman, tahdid, ancaman dari azab yang Allah telah siapkan bagi orang yang kufur dan tidak beriman. Bukan kebebasan saya memilih jadi orang mukmin atau jadi orang kafir, itu terserah saya. Bukan itu maksudnya. Wa anal insan mukhayyar in syaa'a amana wa min syaa'a kafara walakinnaha litahdid. Ayat ini bukan berarti seorang itu mukhayyar, diberi pilihan. Kalau mau dia beriman, kalau mau dia jadi orang kufur. Walakinnaha litahdid. Namun kalimat seperti ini sebagai ancaman. Tayyib. Dalil yang lain, ini yang sering dipahami oleh para ulama rahimahumullah. Bukan maknanya disuruh memilih, bebas memilih, tapi ini ancaman. Apa dalil yang lain? Kalau itu mengandung ancaman, Wad dalil ala hadza akhirul ayah. Dalil kalau ayat itu maknanya ancaman adalah akhir ayat itu sendiri. Perhatikan, memahami satu ayat jangan dipotong. Memahami hadis jangan sebagian diingkari sebagian. Itu bukan thariqah ahlus sunnah. Thariqah ahlus sunnah adalah memahami secara utuh. Maka lanjut ayat, inna a'adadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami telah a'adadna, telah kami siapkan. Telah kami siapkan lidzalimin, bagi orang-orang yang zalim. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, zalimin bil kufri wal fusuq wal isyan. Zalimin di sini bisa bentuknya perbuatan kekufuran. Zalim di sini bisa maknanya al-fusuq, kefasikan. Zalim di sini bisa maknanya kemaksiatan. Apa yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang zalim, pelaku kekufuran, kefasikan, kemaksiatan? Naron. Naron ahata bihim suradikuha. Berupa api yang ahata, meliputi. Ahata suwaruha al-muhit biha. Api yang meliputi kepada mereka sehingga tidak bisa keluar dari, dikelilingi oleh api tersebut. Tayyib, kata Syekh As-Sa'di, suradikuha ay suwaruhal muhit biha. Walaysa lahum manfaz wala tariq wala mukhlis minha. Yani diliputi, dikelilingi, naam, dengan api. Tidak ada lubang, tidak ada jalan yang bisa menjadikan mereka lolos dari api itu. Tayyib, inna a'adadna naron ahata bihim suradikuha. Lalu Allah kisahkan tentang api neraka tersebut. Wa iyastahisu, dan ketika mereka yastahisu, teriak meminta air. Yatlubu asyarab. Ketika mereka teriak menjerit kehausan, meminta air. Yastahisu yughasu bima'in kal muhliyashbil wujuh. Yughas, Allah berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Bima'in kal muhl, dengan air seperti muhl. Muhl karrosos al-madzab, seperti timah yang meleleh. Ya, seperti rosos al-madzab, jadi timah yang meleleh, yang panas, lalu diberikan kepada orang-orang yang zalim tadi. Maka air yang panas seperti itu Allah katakan yashwil wujuh. Yashwil wujuh artinya membakar wajah, memanggang wajah-wajah mereka. Begitu. Jadi ketika air tersebut mereka dekatkan ke wajahnya, maka wajah terpanggang. Karena haus, mereka terus memasukkan ke kerongkongannya, mulutnya. Sehingga yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, kata Allah. Sehingga membakar apa yang ada di perut, wal julud, dan kulit-kulit. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka memiliki baju dari besi yang panas. Itulah minuman bagi mereka, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa, sejelek-jelek minuman. Karena minuman tadi bukan menghilangkan haus. Kalau kita minum di dunia karena terik panas matahari, kerongkongan kering, ambil air, diminum, kerongkongannya telah basah dan hilang dahaganya. Kalau di neraka bukan menghilangkan dahaga, tapi yadfa' ba'dul adab fayakun ziyadah fi adabihim. Kata saya Nasir Asadi, itu sebagai ziyadah, tambahan di dalam azab mereka. Barakallahu fik. Sehingga dari ayat ini, kalimat faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang dia beriman, falahu sawabul jazil. Yang beriman mengikuti al-haq, falahu al-sawabul jazil, pahala yang besar. Yang beriman dapat pahala. Wa man syaa falyakfur, siapa yang dia memilih kekufuran, falyakfur falaihil iqabal alim, maka dia mendapatkan iqab, siksa yang menyakitkan tadi. Sehingga dari sini, wa yakunu minad dhalimin, sehingga menjadi orang-orang yang zalim. Barakallahu fik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humud zalimun. Orang kafir itu orang zalim. Dalam surat Al-Baqarah 254. Sehingga ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur fa fi hadza tahdid. Ayat seperti ini sebagai ancaman, bukan sebagai tahyir pilihan. Boleh beriman, boleh kafir, bukan seperti itu. Kalau sudah jelas petunjuk, ikuti. Kalau sudah jelas jalan-jalan kesengsaraan yang menghantarkan ke neraka, tinggalkan. Lalu kata mu'alif, fa fi hadza tahdid liman lam yu'min billah. Sehingga dalam ayat ini sebagai ancaman bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alal haq babayyin wa dhahir. Dan juga yang namanya al-haq, kebenaran yang Allah telah turunkan, itu bayyin dhahir, jelas nampak. Jelas tidak ada keraguan-raguan, kesamaran. Nyata, ja'a bihi Muhammad, itulah yang namanya kebenaran yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi salam, mirabbil alamin, dari rabbul alamin. Dalam riwayat Abu Darda, beliau menyatakan lailuha kana hariha, lailuha kana hariha, jelasnya petunjuk digambarkan seperti jelasnya waktu malam, kana hariha, seperti jelasnya waktu siang. Kalau waktu malam saja jelas terang, apalagi waktu siangnya. Makanya kata Abu Darda meriwayatkan, la yazihu anha illa halik, tidak ada yang nyimpang dari jalan kebenaran ini, illa halik, kecuali dia sendiri yang binasa. Maka mengikuti as-sunnah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, petunjuk yang datang dari Rabbul Alamin, itu adalah keselamatan. Faman ihtada faqad waffaq, siapa yang mengikuti petunjuk telah mendapatkan di atas taufik. Nas'alullah lana walakum al-hidayah. Wa man dhalla wal iyad billah faqad khaziya, wallahu al musta'an. Kita mohon semuanya memohon kepada Allah hidayah dan dijaga dari kesesatan, wal iyad billah, siapa yang tersesat, wa man dhalla wal iyad billah faqad khaziya, telah hina, wallahu al musta'an. Taib. Itu dalil yang supaya kita memahami dengan benar kalimat faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, bukan maknanya apa, memilih. Taib, sehingga orang ketika diingatkan dari melakukan kemungkaran itu, jangan kemudian Allah kan mengatakan siapa yang mukmin mukmin, siapa yang mengkufur kufur, bukan seperti itu. Ayat ini sebagai penjelas bagi kita ancaman, karena kebenaran sudah jelas, kebatilan juga sudah jelas. Apalagi kita sering mendengar orang berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tibah, wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu kebenaran, berilah rezeki kami bisa mengikuti. Dan ya Allah, tampakkan yang batil itu batil. Karena syaitan minal jinnati wan nas, mereka berusaha melakukan talbis, ya. Talbis, talbisul haq bil batil. Ya, mentalbis yang batil seolah itu kebenaran. Atau sebaliknya, kebenaran dibikin samar seolah itu kebatilan. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala taufik wassalamah, agar betul-betul diselamatkan dari kesesatan. Kemudian setelah itu, al-mu'allif rahimahullah membawakan dalil berikutnya. Baik, summa qala al-mu'allif rahimahullah, lalu mu'allif membawakan dalil berikutnya dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf, fasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Allah Ta'ala berfirman, summa dzakara al-mu'allif rahimahullah fima dzakarahu fil ayati ad-dalati ala wujubi al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Lalu Imam Nawawi membawakan dalil berikutnya tentang ayat yang menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Qala Ta'ala, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Wal khitab, dan khitab dalam ayat ini, fasda'ai adhir, tampakkan. Fasda'ai bimakna adhir ma tu'mar bihi wabayyinhu. Fasda' itu artinya adhir, tampakkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tampakkan. Wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jangan peduli omongan orang-orang musyrikin dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan apa yang datang dari Allah, sampaikan. Dan berpaling dari orang musyrik. Karena orang-orang musyrikin kafirin, mereka menginginkan Nabi itu jangan sampai tegas menampakkan kebenaran. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Dalam ayat, waddu, mereka amat sangat senang, musyrikin, lau tudhinu, kalau engkau Muhammad bermudahana, bermudahana dengan mereka, ya, bersikap tidak tegas menampakkan kebenaran, mudahana, berbahasa basi, tidak tegas. Tayyib, waddu lau tudhinu fayudhinun. Kalau engkau mau berbahasa basi, mereka pun akan membalas sikap bahasa basi. Harus diterangkan yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbik, yang diinginkan oleh mereka, jangan ingkarul mungkar. Sampai orang musyrikin datang kepada beliau, sudahlah Nabi Muhammad SAW, diajak sehari kita menyembah Tuhanmu, sehari kamu menyembah Tuhan kamu. Dia sikap seperti ini yang diinginkan oleh mereka. Fasta bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya seorang menegakkan kebenaran. Baik. Wal khitab huna lin nabi. Khitab yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waliya'lam anna al-khitaba al-muwajjaha lirrasul sallallahu alaihi wasallam yanqasimu ila qismain. Agar diketahui bersama bahwa khitab pembicaraan yang disampaikan oleh Allah kepada beliau ar-rasul, yang diarahkan kepada ar-rasul, terbagi menjadi dua macam. Ya, qismun khasun bihi, yang pertama khitab, ayat yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala kepada nabinya secara khusus untuk beliau. Khasun bihi, ayat itu khusus untuk beliau, bukan untuk umatnya. Ya, contohnya apa? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah nasrah laka telah memberikan kelapangan kepada engkau. Engkau yang dimaksud beliau. Tayyib. Alam nasrah laka sadrak. Apa ayat yang lain? Ma wadduha walaili idha saja. Ma wadda'aka rabbuka. Khitab khos untuk beliau. Yang kedua, qismun lahu wali ummatihi, yang diajak bicara oleh Allah, lahu untuk beliau dan untuk umatnya. Ya, jadi ayat itu yang diajak bicara berkenaan untuk beliau juga dan juga untuk umatnya. Barakallahu fik. Itu dua jenis khitab yang diarahkan, ayat yang diarahkan kepada beliau ada dua jenis. Wal aslu annahu lahu wali ummati. Namun hukum asalnya ayat yang turun kepada beliau asalnya untuk beliau dan umatnya. Li anna ummatahu uswatun hasanah fima alaihi salatu wasalam. Lakin idza wujidat qarinatun tadullu ala anal khitab di rasul alaihi salatu wasalam kana khasan bihi. Jadi pada asalnya ayat itu adalah untuk beliau dan umatnya. Iya. Dikarenakan barakallahu fikum, beliau sendiri sebagai teladan bagi umatnya. Umat Islam teladannya beliau. Kecuali apabila didapatkan di sana qarinah, ayat yang menyertai, yang menunjukkan ayat itu yang diajak bicara hanya beliau saja, bukan umatnya. Tayyib, kecuali khusus untuk beliau. Namun secara umum untuk beliau dan umatnya. Apa contoh ayat yang khusus untuk beliau? Contoh dalam surat Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sadraka. Khitab ka di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain, wa mislu qawlihi wadduha walaili idza saja mawadda'aka. Mawadda'aka di sini tidaklah Tuhanmu itu, Rabbmu itu, wadda'aka meninggalkan dirimu Muhammad. Ya. Fahada khasun bi rasul. Kalimat ayat seperti ini khitabnya adalah khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua untuk beliau dan umatnya Apa contohnya? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Dalam surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu, kenapa engkau mengharamkan ma ahallallahu lak, apa yang Allah Ta'ala telah halalkan untukmu. Jadi surat At-Tahrim, kata para ulama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminum madu, madu halal, di salah satu istrinya. Kemudian dia beliau datang ke salah satu istri yang lain dan mengatakan, saya tidak akan minum madu lagi di rumahnya istri yang itu. Maka madu hukumnya halal. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Maka hukum seperti ini berlaku untuk beliau dan umatnya. Kita juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala telah halalkan. Tidak boleh. Bukan hanya Rasulullah SAW, tapi kita pun sebagai umatnya tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Tayyib, sesuatu yang halal kita katakan halal, sesuatu yang mubah kita katakan mubah, sesuatu yang haram kita katakan haram. Barakallahu fiik. Contoh yang lain, ya ayyuhan nabiyyu, dalam surat At-Talaq ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian menceraikan, mentalak istri-istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka pada iddahnya. Ini berlaku hukum ini untuk beliau dan umatnya juga. Contoh yang ketiga dalam surat Al-Maidah 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Dalam surat Al-Maidah 67 Allah Ta'ala memanggil nabinya. Lihat di sini, Allah Ta'ala memanggil hambanya, bukan memakai namanya. Tayyib, Allah Ta'ala mengajak bicara hambanya, bukan memanggil pakai namanya, ya Muhammad, bukan. Tetapi menggunakan kalimat, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasulu. Tayyib, sungguh ini sebagai suatu petunjuk bagi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang mulia, sehingga dipanggil dengan gelar kemuliaan, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan rasul. Nah di sini Allah ingatkan, balligh. Apa balligh? Sampaikan. Sampaikanlah oleh engkau apa yang unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan oleh Rabbmu. Fahadihi, perintah seperti ini, balligh, menyampaikan petunjuk Allah, berlaku untuk beliau dan berlaku untuk umatnya. Sehingga dalam hadis yang sahih, balighu anni walau ayah, sampaikanlah oleh kalian, ya, balighu, sampaikan oleh kalian, anni, apa yang telah datang dariku, walau ayah, walaupun satu petunjuk, sampaikan kepada manusia. Ketika beliau di Haji Wada, di perpisahan, beliau menyampaikan khutbahnya di sana dan di akhir. Akhir khutbahnya mengatakan, fal yuballigh asyahid alal ghaib. Yang syahid yang hadir ini, yuballigh, agar menyampaikan yang ghaib, yang tidak hadir. Berarti menyampaikan petunjuk, ya ibadallah, bukan hanya tugasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tulabul ilm, para pencari ilmu, yang Allah telah berikan taufik ilmu, para ustadz, para ulama, para satidah, mereka yang telah tahu petunjuk, berupaya dan berusaha menyampaikan al-haq sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena ini tugas seorang muslim yang Allah telah berikan taufik ilmu kepadanya, walau ayah sampaikan, tentunya dengan bimbingan petunjuk dan arahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh para ulama cara penyampaian kepada manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.